waktu dan saatnya kita semua diutus olehnya. Sebab hari Tuhan semakin dekat, lakukanlah dengan setia. Jiwa-jiwa telah menunggu kita, merindukan firman-Nya. Maka pergilah ke seluruh dunia, ceritakanlah perbuatan Aleluya.